Aina tadhhabun? Kemana kalian akan lari? Mau pindah ke Mars atau Pluto atau kemana? Semuanya hancur kecuali yang Allah kehendaki, kecuali wajah Allah Subhanahu wa taala. Allah menyebutkan akan terjadinya kiamat, terjadinya goncangan, bahkan pada hati-hati manusia pada hari itu dalam keadaan takut. Ketika ditiupnya sangkakala yang kedua, manusia pun bangkit seperti biji-biji yang disirami dengan air hujan. Tiba-tiba pada tumbuh berbagai macam biji-biji tersebut. Demikian juga keadaan manusia. Ketika ditiupkan sangkakala yang kedua, maka mereka pun bangkit dari bumi dan tumbuh kembali tulang-tulang mereka, kulit-kulit mereka. Naam, hidup kembali. Kemudian mereka dikumpulkan di padang mahsyar dan matahari didekatkan tinggal 1 mil, sekitar 1,6 kilo. Mereka berkeringat dengan berbagai macam naam keadaan mereka, dalam keadaan telanjang, tidak dikhitan, tidak beralas kaki, dan tidak terpikir untuk melihat aurat orang lain karena ketakutan, kengerian terhadap diri mereka masing-masing. Namun ternyata orang-orang kafir Quraisy, ketika Rasulullah sampaikan tentang berita ini, mereka mengejek Rasulullah, menghina Rasulullah. Yaquluna a inna lamarduduna fil hafirah, mereka berkata. Dan apakah kami akan dikembalikan? Yaquluna a inna lamarduduna fil hafirah a idza kunna idzaman nakhira qalu tilka idzan karratun khasirah. Mereka berkata, apakah kami akan dikembalikan setelah kami menjadi tulang belulang? Mereka mengambil tulang belulang yang sudah remuk, dihancurkan di hadapan Nabi Muhammad, ditiupkan ke wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul-betul perkara yang sangat menyakitkan. Mereka mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menjelaskan, menyebutkan kepada mereka ilmu Al-Quran, berita-berita yang akan terjadi pada hari kiamat, tapi yang dibalas yang mereka, namun sikap yang beliau terima justru perendahan, pelecehan, dan penghinaan dari orang-orang kafir Quraisy. Tentu Rasulullah sedih. Maka Allah menghibur beliau dan menghibur beliau dengan menyatakan, hal ataka hadithu Musa, wahai Muhammad, apakah belum datang kepadamu berita tentang Nabi Musa? Nabi Muhammad adalah seorang yang ummi, yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Namun beliau seorang nabi yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Belumkah datang kepadamu berita tentang Musa? Illa dahu rabbuhu bil wadil muqaddas tuwa. Dulu Musa, atau ketika Allah memanggilnya, ketika Rabbnya yaitu Allah Azza wa Jalla memanggilnya di lembah yang disucikan, yaitu lembah tua antara Madinah dengan Mesir. Ingatlah kisah tentang Fir'aun, kisah tentang Nabi Musa, ketika Allah berbicara kepadanya. Ini dalil yang menunjukkan Allah punya sifat kalam. Sama dengan firman Allah Ta'ala, wa kallamallahu Musa taklima. Allah berbicara kepada Musa dengan sebenar-benar berbicara. Ini bantahan terhadap kelompok-kelompok yang mereka tidak percaya Allah bisa berbicara. Ayat ini dengan tegas menyatakan, idnadahu rabbuhu, Allah memanggil Nabi Musa. Ingatlah ketika Allah memanggil Musa, ini adalah panggilan yang ada suaranya dan bisa didengarkan dengan suara yang kencang, tentunya bisa didengarkan. Allah punya sifat berbicara. Ketika Allah memanggil Nabi Musa alaihissalam di lembah yang suci, yaitu lembah Tua, maka Allah berfirman kepada Nabi Musa, "Idhhab ila Fir'aun." Pergilah engkau wahai Musa menuju Fir'aun. "Innahu tagha," sesungguhnya Fir'aun itu sudah melampaui batas. Sebelum Nabi Musa dilahirkan, Fir'aun bermimpi bahwa akan lahir seorang anak yang akan menjatuhkan kepemimpinannya, sehingga Fir'aun memanggil berbagai macam tukang sihirnya, takwil mimpinya, minta ditafsirkan. Ditafsirkan bahwa kerajaannya akan runtuh. Maka Fir'aun takut, maka memerintahkan kepada pasukannya untuk membunuh setiap bayi laki-laki yang lahir. Sungguh perbuatan yang keji, membunuh bayi-bayi yang tidak bersalah. Lahirlah Nabi Musa alaihissalam dan Allah selamatkan, sehingga ibunya menganyutkannya ke sungai, kemudian didapati oleh istrinya Fir'aun, dan Allah jadikan istrinya sayang kepada kemudian Allah takdirkan istrinya Fir'aun sayang kepada Nabi Musa alaihissalam. Sejak kecil, sejak bayi diasuh sampai dewasa. Kemudian terjadilah apa yang terjadi. Nabi Musa tidak sengaja membunuh salah seorang di antara pengikutnya Fir'aun. Kemudian Nabi Musa lari. Kemudian Allah memberikan karunia-Nya kepada Nabi Musa, ditunjuk sebagai seorang rasul di lembah Muqaddas, bil wadil Muqaddas Tua, di lembah yang disucikan yaitu Tua. Allah mengajak beliau bicara, dengan demikian beliau resmi menjadi seorang rasul. Dikasih tugas untuk mendakwai Fir'aun. Karena Fir'aun sudah bersikap melampaui batas. "Fakul halaka ila tazakka," katakan kepada Fir'aun, "apakah ada pada dirimu keinginan untuk mensucikan dirimu, untuk taubat, untuk beriman, untuk memiliki sifat-sifat yang mulia? Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha," aku akan membimbing engkau wahai Fir'aun kepada Rabbmu, kepada Allah, biar lebih kenal Allah, biar tahu cara beribadah kepada Allah. "Fatakhsha," mudah-mudahan engkau takut. Kalau orang itu takut, dia akan bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah. Dia akan bersungguh-sungguh meninggalkan perkara-perkara zalim yang melampaui batas. "Fa'arahul ayatal kubra," namun Fir'aun menantang Nabi Musa, meminta bukti kalau dia adalah utusan Allah. Sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditantang oleh orang-orang kafir Quraisy, "Kalau memang kamu seorang rasul wahai Muhammad, tunjukkan, buktikan bahwa engkau adalah seorang rasul. Mana mukjizat? Mana kelebihan-kelebihan yang Allah berikan padamu?" Begitu juga Nabi Musa alaihissalam. "Fa'arahul ayatal kubra," demikian juga Nabi Musa alaihissalam, maka dia pun menunjukkan mukjizat atau ayat-ayat yang besar. Setelah Fir'aun melihat mukjizat tersebut, "Fakazzaba wa asa," dia pun mendustakan, "Ini sihir, ini sihir." "Wa asa," dan dia pun durhaka, menentang. "Summa adbara yas'a," kemudian dia berpaling dan berusaha untuk menentang Musa alaihissalam. "Fahasyara fanada," maka Fir'aun pun mengumpulkan tukang-tukang sihir. memprovokasi mereka dan untuk menunjukkan ilmu sihir mereka. Setelah mengancam mereka, Fir'aun berkata, faqala ana rabbukumul a'la, akulah Tuhan kalian yang paling tinggi. Maka tukang-tukang sihir dan juga pengikutnya pun takut kepada Fir'aun. Akhirnya mereka mengiyakannya dan mereka menyembah Fir'aun. فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى. Maka Allah siksa Fir'aun di akhirat dan juga di dunia, yaitu di alam kuburnya. Disiksa setiap pagi dan petang, ditampakkan siksaan dan tempat tinggalnya di neraka. Dan itu bentuk siksaan Allah kepada Fir'aun. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِمَنْ يَخْشَى. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat pelajaran tentunya bagi orang-orang yang ada rasa takut pada dirinya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, barakallahu fikum. Qala syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala, يقول الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada nabinya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika beliau sedih, direndahkan, dihinakan, dituduh dengan berbagai macam tuduhan-tuduhan, dilecehkan dan yang lainnya, maka Allah menghibur beliau dengan menyatakan bahwa yang menimpamu ini juga sama menimpa Nabi Musa. Namun Nabi Musa sabar, maka hendaknya engkau juga sabar wahai Muhammad. Allah menghibur beliau dan menyatakan, hal ataka hadithu Musa, belumkah datang kepadamu berita tentang Musa. Wahada istifham an amrin azimin mutahakkiku wuku'ahu. Dan ini adalah pertanyaan tentang perkara yang besar yang sudah jelas terjadi, yang sudah berlalu, kisah Nabi Musa alaihissalam. Artinya, hal ataka hadithu wahai Muhammad, apakah telah datang kepadamu berita tentang Musa? Sudah tahu kan beritanya? Innadahu rabbuhu bilwadil muqaddasi tua, ketika Rabbnya memanggilnya di lembah yang suci, yaitu lembah tua. Wahual mahalun ladhi kalamahullahu fih, yaitu tempat Allah berbicara kepadanya. Wamtanna alaihi birrisalah, di mana Allah menganugerahkan kepada beliau, kepada Musa, risalah, kerasulan. Wakhtassuhu bil wahyi, dan mengkhususkan wahyu kepadanya. Wal ijtiba, dan Allah menjadikan beliau manusia pilihan. Faqala lahu, di mana Allah berfirman kepada Musa, izhab, pergilah, ila Fir'aun, menuju Fir'aun, dakwai dia, nasihati dia, innahu togho, karena sesungguhnya dia sudah bersikap melampaui batas. Panhahu, cegah dia, tahan dia, antughyanihi, dari perbuatan dia yang melampaui batas. Wa syirkihi, dan dari perbuatan kesyirikan yang dia lakukan. Fir'aun tidak menyembah yang lain, tetapi dia disembah. Biasanya orang melakukan kesyirikan menyembah selain Allah. Kalau Fir'aun tidak, dia disembah. Ini sudah sikap melampaui batas. Peringatkan dia, hentikan dia, tegur dia. wa isyanihi, dan juga dari kemaksiatan-kemaksiatan yang dia lakukan, kedurhakaan-kedurhakaan, nasihati dia, tegur dia, bimbing dia. Biqauli layyinin, dengan ucapan yang lemah lembut. Subhanallah, yang zalim, yang sangat kejam, membunuh bayi-bayi yang tidak bersalah, mengaku dirinya sebagai Tuhan, Allah perintahkan dinasihati dengan lemah lembut. Wa khitabul latif, dengan tutur kata yang lembut. Subhanallah. Apalagi kita mendakwai orang yang sudah tua. Apalagi kita mendakwai orang tua kita sendiri, hendaknya dengan lemah lembut. Apalagi ternyata orang tua kita ahlu tauhid, hanya saja berbeda manhaj atau salah faham dan perkara-perkara yang lainnya, hendaklah lebih lemah lembut, penuh rasa kasih sayang. Fir'aun saja yang sangat kejam, jahat, dan mengaku dirinya sebagai Tuhan, hendaklah didakwai dengan lemah lembut kok. Apalagi saudara-saudara kita kaum muslimin yang lainnya, dakwai mereka dengan lemah lembut. Nah, ditegur, dihalangi, dan dicegah dari perbuatan kesyirikan, kebid'ahan, dan kemaksiatan. Dakwai mereka dengan lemah lembut, penuh kasih sayang. La'allahu yatadzakkaru aw yakhsha, mudah-mudahan dengan dakwah yang lemah lembut yang disampaikan oleh Nabi Musa kepada Fir'aun, Fir'aun mau mengambil pelajaran, dan mudah-mudahan akan timbul rasa takut dalam dirinya. Disebutkan dalam ayat yang lainnya, Nabi Musa mohon kepada Allah Ta'ala untuk ditemani oleh Nabi Harun. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Minta kepada Allah agar dijadikan mampu untuk menyampaikan al-haq di hadapan Fir'aun, dimudahkan. Nah, dia berdoa pada Allah, mudah-mudahan Fir'aun mengambil pelajaran dan takut. Khosyah di sini hampir sama dengan khauf, hanya saja khosyah ini takut tetapi berdasarkan ilmu. Kasih dia pengajaran, kasih ilmu, mudah-mudahan dia takut, itu berdasarkan ilmu. Fakul lahu, maka katakan kepadanya, fakul, katakanlah lahu kepada Fir'aun, halaka ila antazakka, wahai Fir'aun, maukah engkau membersihkan dirimu? Adakah keinginan dalam dirimu untuk baik, untuk beriman? Ay, artinya halaka fi khuslatin hamidah, apakah ada pada dirimu keinginan untuk memiliki sifat, untuk memiliki perilaku yang terpuji? Wa muhammadah jamilah, sifat-sifat yang dipuji, sifat-sifat yang indah yang kemudian terpuji. Ya tanafasu fiha ulul albab, sifat-sifat yang sangat dicari, di mana orang-orang berakal berlomba-lomba untuk memiliki sifat tersebut supaya disayangi oleh pengikutnya, dicintai oleh rakyatnya, disenangi oleh orang-orang yang merupakan bawahannya. Maka barang siapa yang ingin dicintai oleh bawahannya, pengikutnya, rakyatnya, hendaklah dia beriman dan hendaklah dia memiliki sifat-sifat yang terpuji. Wa antuzakki nafsaka, antuzakka, antuzakki nafsaka wa tatharaha min danasil kufri wa tughyan ila al-iman wal amali salih. Yaitu, maukah engkau membersihkan dirimu dengan beriman dan memiliki sifat-sifat yang mulia? Wa antuzakki nafsak, yaitu engkau mensucikan dirimu dengan cara engkau mensucikannya dari kotoran-kotoran kekafiran, kotoran-kotoran sikap melampaui batas. Ilal iman, menuju iman. Wal amali soleh, menuju beramal soleh. Bagaimana Fir'aun? Mau enggak engkau mensucikan dirimu dengan beriman kepada Allah dan beramal soleh, melakukan berbagai macam kebaikan-kebaikan. Wa ahdiyaka ila rabbika, aku akan bimbing engkau wahai Fir'aun menuju Rabbmu. Ay, artinya adulluka alaih, aku akan tunjukkan engkau kepadanya. Aku akan wa ubayyinu laka mawaqi'ur ridha, dan aku akan bimbing engkau, aku akan jelaskan kepadamu tempat-tempat yang Allah ridhoi, perkara-perkara yang Allah cintai. Min mawaqi'i sukhtihi, dan aku akan jelaskan kepadamu tempat-tempat yang Allah murkai, perbuatan-perbuatan yang Allah benci. Bagaimana Fir'aun? Mau tidak engkau membersihkan dirimu? Nanti aku bimbing kok. Fatakhsha, mudah-mudahan engkau takut. Takut kepada siapa? Fatakhsha Allah, takut kepada Allah. Idza 'alimta as-siratal mustaqim, kalau engkau sudah mengetahui jalan yang lurus, yaitu beriman kepada Allah, mentaatkan Allah, melakukan amal-amal yang baik yang Allah ridhoi, menjauhi perkara-perkara yang Allah murkai, kalau kamu sudah tahu jalan yang lurus ini, engkau akan selamat, akan memiliki rasa takut. Fantana'a Fir'aun, ternyata Fir'aun menentang, dia enggan. Mimma da'au ilaihi Musa, menolak apa yang diserukan oleh Nabi Musa. Dia enggak mau beriman, dia tidak mau membersihkan dirinya, dia tidak mau memiliki sifat-sifat yang mulia, dia tidak mau beramal soleh. Fa'arahul ayat al-kubra, maka Fir'aun pun menantang Musa alaihissalam. Dia pun kemudian pergi memanggil tukang-tukang sihir, kemudian mengajak Musa untuk duel, tunjukkan sihir-sihirmu. Dia menuduh Nabi Musa menggunakan sihir. Apa yang kamu lakukan ini sihir wahai Musa, wahai Musa. Maka Fir'aun pun memanggil tukang sihir, tunjukkan sihirmu. Maka Nabi Musa fa'araul ayatal kubra, menunjukkan ayat-ayat Allah, yaitu tanda-tanda kebesaran Allah, yaitu mukjizat yang disebut oleh manusia itu mukjizat, tanda-tanda yang besar. Ay, artinya jinsal ayah, jenis mukjizat al-kubra yang besar. Bukan, kalimatnya memang bentuknya mufrad, ayah, al-ayah, satu mukjizat. Tapi sini bukan satu ayat, jenis mukjizat. Artinya nah, fala yunafi, tidak menafikan nah, ta'adudiha, ta'adudiha, jumlahnya atau bermacam-macam bentuknya. Maka Nabi Musa menunjukkan mukjizat Allah yang seperti ini, seperti itu. Nah, sebagaimana firman Allah Ta'ala, fa'ulki asahu fa'idha hiya su'banun mubin, maka Musa pun melemparkan tongkatnya. Tiba-tiba tongkatnya berubah menjadi ular yang nyata, betul-betul ular. Ini salah satu mukjizat Nabi Musa alaihissalam, tongkatnya bisa berubah menjadi ular, kemudian memakan ular-ular kecil yang merupakan sihir, nah, yang dilakukan oleh pengikutnya Fir'aun, yang hanya tipuan mata. Ketika tukang sihir itu melihat tongkat Musa betul-betul menjadi ular, tidak seperti yang mereka lakukan, maka tukang sihir itu pun beriman. Nah, salah satu di antara bentuk mukjizat atau salah satu mukjizat Nabi Musa alaihissalam, yaitu tongkatnya bisa berubah menjadi ular. Wa naz'a yadahu, dan mukjizat yang berikutnya, yaitu beliau mencabut atau menarik tangannya dari bajunya. Tangannya dimasukkan ke dalam bajunya, ke dalam ketiaknya, kemudian dia tarik lagi, dia keluarkan. فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ, maka tiba-tiba tangan beliau bercahaya, bersinar, yang terang, yang bisa dilihat oleh orang-orang yang melihatnya. Bercahaya. Ini mukjizat Nabi Musa alaihissalam, dan juga mukjizat-mukjizat yang lainnya. Membelah lautan menjadi 12 pintu, lautan terbelah, dipukul dengan tongkatnya dari Musa alaihissalam, dan juga yang lainnya. Fakadzdzaba, maka Fir'aun mendustakan. Mendustakan apa? Bil haqq, mendustakan mukjizat, mendustakan al-haq, mendustakan kebenaran, dan menganggap itu adalah sihir. Ini bukan mukjizat, ini bukan ayat-ayat Allah, itu sihir. Wa sa Fir'aun pun durhaka al-amra, menentang perintah Allah Subhanahu wa taala. Summa adbara yas'a, dia pun berpaling dan berusaha untuk menentang kebenaran, menentang Nabi Musa alaihissalam. Ay artinya yajtahidu fi mubarazatil haq wa muharabatihi, dia pun berusaha bersungguh-sungguh untuk menentang kebenaran, dan juga bersungguh-sungguh untuk memerangi kebenaran. Bukan dinasihati, bukannya tunduk, dinasihati justru menentang. Fahasyara, dia pun memanggil, mengumpulkan junuduhu, bala tentaranya, ai jama'ah, atau mengumpulkan mereka seluruhnya, kumpul. Fanada, dan Fir'aun berkata, fanada, dan memanggil mereka. Faqala lahum, seraya berkata kepada mereka, ana rabbukumul a'la, akulah Tuhan kalian yang paling tinggi. Fa'adhanu lahu wa aqarru bibatilihi hina istakhaffahum, maka mereka pun dan tunduk kepada Fir'aun, mereka mengakui nama ketuhanan Fir'aun, dan keadaan mereka tahu mereka itu berada di atas kebatilan. Kenapa mereka mengakui Fir'aun sebagai Tuhan? Karena takut kepada Fir'aun yang mengancam mereka. Fa'akhudahullahu nakal al-akhirati wal-ula, maka Allah siksa Fir'aun di akhirat dan juga di dunia, yaitu di alam kuburnya. Ayatnya syarat uqubatuhu, maka jadilah hukumannya, siksaan yang dirasakan oleh Fir'aun, dalilan wazajiran, merupakan bukti nam yang menunjukkan, yang menerangkan adanya siksa Allah di dunia dan juga siksa Allah di kubur. Bukti yang nyata yang menerangkan adanya siksa, azab di dunia dan juga azab di akhirat nanti. Di dunia yaitu di alam kubur, dan juga di akhirat. Inna fi dhalika la'ibratan liman yakhsha, sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat ibrah, terdapat pelajaran bagi orang-orang yang takut. Fa inna man yakhsha Allah, maka sesungguhnya barang siapa yang punya rasa khasyah, rasa takut kepada Allah, takut tentunya berdasarkan ilmu, bukan takut-takut yang tidak jelas. Dia punya ilmu, menuntut ilmu, dengan ilmu akhirnya dia takut. Dia takut justru mendekat pada Allah, bukan menjauh. Justru mendekat kepada Allah, mengajarkan amal-amal soleh, beriman kepada Allah, meninggalkan larangan Allah. Ini takut berdasarkan ilmu. Sesungguhnya barang siapa yang takut kepada Allah, huwallazi yantafi' bil ayati wal ibrah, tentunya dia akan mengambil manfaat dari ayat-ayat, dan juga dia akan mengambil pelajaran-pelajaran. Dia akan mengambil, dia mempelajari ayat-ayat Allah, mengambil pelajaran-pelajaran yang apa yang dia baca. Fa idza ra'a 'uquba fir'aun, maka ketika dia melihat tentang siksaan yang dirasakan oleh Fir'aun, azab yang Allah timpakan kepada Fir'aun, arafa, dia pun mengetahui, anna kulla man takabbara wa asa, bahwasanya barang siapa dia pun tahu bahwasanya setiap orang yang menyombongkan diri, yang sombong dan bermaksiat menentang dan menentang raja yang maha tinggi, yaitu menentang Allah, maka dia pun pasti akan merasakan azab di dunia dan di akhirat. Dan adapun orang-orang yang telah hilang rasa takutnya dalam hatinya, tidak ada rasa takut karena memang enggak punya ilmu, tidak mau menuntut ilmu agama, sehingga lancang di dalam berbicara, lancang di dilakukan perkara-perkara bid'ah dan kesyirikan. Nah, falau ja'athu kull ayah, sekalipun kamu sampaikan kepadanya seluruh ayat, lam yu'min biha, dia tidak akan beriman. Sekalipun kamu sampaikan ayat-ayat Allah, mukjizat-mukjizat seluruhnya, dia tidak akan beriman karena na'am rasa takutnya sudah tidak ada pada hatinya. Maka kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari itu menumbuhkan rasa khasyah, rasa takut yang menyebabkan kita bersegera mendekat pada Allah, melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah, mentaatkan Allah, dan segera meninggalkan perkara-perkara yang Allah benci, yang murkai. Dan semoga nam Allah SWT masukkan kita ke dalam jannatu adn tajri min tahtil anhar, dzalika liman khasyya rabbah, yang mana surga adn itu khusus Allah persiapkan untuk orang-orang yang memiliki rasa khasyah, rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan apa yang kita bacakan ini bisa difahami dan dimengerti. Mudah-mudahan besok kita bisa lanjutkan pada ayat yang berikutnya. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu rahimakumullah. Barakallahu.